Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala hamma ba'd. Setelah kita membahas tentang jual beli salam atau jual beli yang barangnya diakhirkan tapi uangnya didahulukan, dan dengan kriteria dan aturan-aturan tertentu, maka berikutnya adalah pembahasan kita tentang jual beli ditinjau dari sisi mengandung riba atau tidak mengandung riba. Ini kok bengong ya settingannya. Jadi jual beli ditinjau dari sisi mengandung riba ataukah tidak mengandung riba. Berarti dari sini terbagi menjadi dua ya. Yang mengandung riba ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha tentang alasannya kenapa dia dianggap ribawi dan kenapa tidak dianggap ribawi. Adapun acuan mereka atau dalil yang menjadi acuan mereka adalah hadis Ubadah atau hadis Sahihain, al-tamru bit-tamri mislan li mislin yadan biyad, wal-burru bil-burri mislan li mislin yadan biyad, wasy'iru bisy'iri mislan li mislin yadan biyad, wa al-hinna wal-milhu bil-milhi yadan mislan li mislin yadan biyad, والذهب بالذهب مثل لمثل يدا بيد والفضة بالفضة مثل لمثل يدا بيد. Ada enam yang disebutkan dalam hadis ini, dan para ulama berusaha mencari ilahnya apa kok enam yang disebutkan. Menurut mazhab Hambali yang jadi acuan dalam diktat yang kita bahas di sini, alasannya adalah mereka keenam-enamnya ini sebagiannya adalah sesuatu yang diperjualbelikan berdasarkan timbangan atau berdasarkan takaran. Jadi mereka melihat emas, perak ditimbang, ya kan? Ditimbang. Di zaman Nabi emas itu pakai satuan berat, perak juga gini, mithqal, uqiyah. Mithqal itu berat satu dirham, uqiyah berat 40 dinar, berat satu dinar mithqal, berat 40 dirham itu uqiyah. Nah, berarti ini sesuatu yang ditimbang. Mereka melihat dari sisi ditimbangnya. Adapun yang lain-lain, kurma, gandum, syair, dan garam itu ditakar. Di masa itu ya, di masa itu dijual dengan cara ditakar, sok atau mud, pakai satuan sok atau mud. Berarti semua yang ditimbang atau semua yang ditakar, kalau diperjualbelikan dengan sesamanya, misalnya sama-sama barang yang ditimbang diperjualbelikan atau sama-sama barang yang ditakar diperjualbelikan, maka bisa terjadi riba. Ya. Mereka melihat dari hadis ini, kalau jenisnya sama, kurma dengan kurma, ya, kalau itu kurma, kalau di kita apa yang ditakar? Beras dengan beras, mau yang ini tipe apa, ini tipe apa, tapi sama-sama beras, maka harus memperhatikan dua hal. Takarannya mesti sama dan harus tunai, tidak boleh tempo. Kalau beras dijual dengan beras dan jenisnya sama, kalau jenisnya beda, beras ditukar dengan apa misalnya, yang ditakar juga minyak. Minyak kan ditakar juga tuh. Ya. Maka cukup satu syarat yang harus diperhatikan, yaitu harus tunai. Adapun takaran boleh berbeda. Seliter beras ditukar, dijual dengan 2 liter minyak. Boleh. Yang penting tunai. Ya. Ada juga yang melihat bukan semata-mata karena dia ditakar atau ditimbang. Tapi dibedakan. Kalau kita perhatikan, emas dan perak ini memiliki titik kesamaan. Kurma, gandum coklat, syair, dan garam juga ada kesamaannya. Kira-kira di mana kesamaannya emas dan perak dengan empat sisanya ini? Masing-masing emas dan perak ini punya persamaan dalam hal apa kira-kira? Hah? Hah? Ukuran. Hah? Logam mulia. Dulu dipakai apa emas dan perak itu? Tukar-menukar. Jadi alat tukar-menukar. Adapun yang gandum coklat, kurma, ya, bur itu gandum coklat. Gandum kalau di sini. Ada lagi syair. Syair itu di kita enggak ada mungkin ya, tapi bahasa Inggrisnya malt. Jenis biji-bijian juga. Dan garam. Apa titik samanya keempat benda ini? Makanan, garam makanan pokok. Khusus untuk garam ini bukan makanan pokok, tapi dia bumbu makanan. Bumbu makanan. Jadi mereka melihat ini ilahnya. Tidak semata-mata ditimbang atau ditakarnya saja, tapi selain ditimbang dia juga makanan. Jadi ada yang bilang at-ta'am ma'al kail awil wazn. At-ta'am itu dia bisa dimakan, di samping dia ini dijual belikan dengan satuan timbangan atau takaran. Untuk yang empat. Adapun emas dan perak yaitu as-samaniyah, karena dia adalah alat tukar menukar untuk menghargai sesuatu. Berdasarkan pendapat ini pendapatnya kalau nggak salah Syafi'iyah atau Malikiyah ya, saya lupa persisnya. Berdasarkan ada lagi yang mensyaratkan bukan sekedar bisa dimakan, tapi awet. Karena yang namanya tamar, gandum, syair, garam ini nggak sesuatu, bukan sesuatu yang cepat busuk, awet ya. Jadi dari sini buah-buahan tidak masuk ke sini. Walaupun buah-buahan bisa dimakan dan ditakar, tapi dia tidak awet dengan sendirinya. Kalau buah itu bisa awet, kayak kismis misalnya, anggur yang sudah dikeringkan jadi kismis, dia bisa terkena. Tapi kalau sekedar buah segar, dari sisi ini nggak masuk. Jadi tergantung mereka melihat dari sudut mana. Jadi madhab-madhab itu beda-beda. Ada lagi madhab zahiriyah. Madhab zahiriyah mengatakan ya cuma 6 itu yang kena riba, yang lain enggak. Riba jual beli ya, bukan riba utang piutang. Karena riba itu ada cuma ada riba yang kaitannya dengan utang piutang. Kalau ini zahiriyah mengatakan terjadi riba dalam uang. Walaupun tidak terbuat dari emas ataupun perak, uang itu bisa terkena riba kalau atau harta secara umum, harta yang sifatnya diutangkan, maka dia harus mengembalikan sama kadarnya, tidak boleh lebih. Tapi kalau jual beli, jadi riba itu bisa terjadi pada jual beli, bukan pada utang. Bisa jadi pada sesuatu yang sifatnya jual beli. Kalau zahiriyah mengatakan ya cuma 6 ini, duit tidak ada riba. Nah, itu zahiriyah. Tapi beragama dengan pola zahiriyah itu beragama yang nyeleneh. Bahkan Imam An-Nawawi menganggap zahiriyah ini tidak perlu digublis pendapatnya. Kalau mereka berselisih pendapat, abaikan. Khilaf mereka itu ghair mu'tabar. Karena memang ya banyak keanehan-keanehan. Ala kulli hal, yang lebih ya, karena pribadi lebih cenderung kepada pendapat madhab Syafi'i di sini, yaitu ilahnya al-kail ma'at ta'am wal ittihar, sesuatu yang bisa ditakar dan dia makanan yang awet atau bumbunya makanan atau dia ditimbang dan dia sifatnya juga bisa dimakan. Ini untuk yang sifatnya makanan. Kalau tukar menukar berarti uang hari ini bisa terkena riba, walaupun beda mata uang dia bisa terkena riba. Kalau enggak riba, kalau beda mata uang, maka riba yang mungkin terjadi adalah riba nasiah. Kalau satu jenis mata uang, maka bisa riba fadl, bisa riba nasiah. Riba nasiah itu apa sih? Enggak tunai. Kalau riba fadl berbeda nilainya. Sekilo ditukar 1 kilo 1,1. Itu fadl, ada selisih. Kalau nasiah sama tapi enggak tunai. Itu riba nasiah. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah jenis barang apa saja yang bisa terkena riba. Kalau kita mengacu kepada madzhab Syafi'i, maka setiap barang yang bersifat makanan dan dia bisa awet, ya, bisa ditakar dan ditimbang, maka ini bisa terkena riba. Contohnya antum tepung dengan beras diperjualbelikan. Jadi enggak pakai ditukar uang dulu, enggak. Langsung satu karung tepung 50 kilo dijual dengan kompensasi satu karung beras. Beratnya berapa? Beratnya 45 kilo. Boleh enggak? Boleh enggak? Tepung sama beras sama enggak? Ya tepungnya tepung sama dulu. Kalau tepung beras sama aja. Berasnya digiling jadi tepung. Kalau tepung gandum, tepung terigu, ya, atau tepung apa lagi, tepung tapioka misalnya, tepung dari singkong, ini berarti sudah berbeda jenisnya. Cukup perhatikan tunainya, jangan ada tempo, karena sama-sama makanan, sama-sama awet, dan dijual dalam takaran atau timbangan. Tapi kalau dijualnya tidak dalam takaran, tidak dalam timbangan, misalnya dijual satuan, nggak berlaku. Apa yang dijual satuan? Apa kira-kira? Durian? Ada yang satuan, ada yang berat juga. Ya, semangka pun ada yang satuan, ada yang berat. Tergantung teman-teman belinya di mana. Kalau belinya di semangka, tukang semangka pinggir jalan, bisa juga berat juga bisa. Walhasil, apa ya, yang dijual satuan itu, kelapa, ya, misalnya kelapa atau apalagi telur satuan. Kayaknya ada yang aneh. Satuan. Dulu ada yang bilang satuan ya, Antum. Oh ya. Telur asin. Telur ayam kampung. Ya, telur-telur ayam negeri biasanya dijualnya berat. Walaupun mungkin yang istimewa dijual satuan juga ada barangkali yang pakai telur omega atau apa itu dijualnya satuan. Atau dijualnya berdasarkan ikat, seikat ya, atau apa makanan yang dijual berdasarkan panjang. Ada makanan yang dijual berdasarkan panjang. Iketan atau satuan. Ya, misalnya yang satuan itu apa misalnya? Ya kelapa itu biasanya ya. Kelapa itu satuan. Atau ketika dia tidak awet ketika disimpan. Tidak bisa tahan lama dengan sendirinya. Hah? Apa? Pepaya, ya, satuan. Ini kalau di supermarket kayaknya semua ditimbang. Harganya itu per on itu tulisannya. pisang ya lirangan kalau pisangnya, per satu lirang. Ya ala kulli hal, mungkin beda tempat beda tradisinya, beda caranya, ya sesuai dengan yang berlaku di situ. Baik. Tapi kalau kita lihat berdasarkan madhab lain seperti madhab Hambali, yang tolak ukurnya adalah al-makilat wal-mauzunat, semua yang bisa ditakar dan semua yang bisa ditimbang bisa terjadi riba. Antum jual apa misalnya BBM, bensin per liter dijual dengan minyak goreng, ketemu di mana? Ya ketemunya sama-sama dijual dalam bentuk takaran. Walaupun ini makanan, ini bukan makan, tapi semuanya ditakar. Ya, besi tua dengan besi muda, ada besi muda. Ya, besi baru, jual dengan sama-sama besi. Walaupun yang ini sudah tua, sudah rosok, tapi kalau jenisnya masih besi dan dia dijual berdasarkan timbangan berat, bisa terjadi riba. Nah, kalau kepengen tidak kena riba gimana? Ya dijual berupa uang dulu, dapat duit antum belikan lagi apa yang antum mau, itu jelas nggak kena riba. Tapi kalau sama-sama barangnya, besi ditukar dengan tembaga, ditukar dengan aluminium, asalkan itu semuanya ditimbang, maka dia bisa kena riba. Besi 1 kilo, aluminium 1 kilo, iya, menurut madzhab Hambali. Emas 1 kilo dengan enggak afan, kalau beda jenis boleh selisih, tapi harus tunai. Kalau sama jenis enggak boleh ada selisih. Kalau besi sama aluminium boleh, selisih boleh. Besinya 1 kilo, aluminiumnya 10 kilo boleh, dibalik pun boleh, karena jenisnya beda. Tapi kalau satu jenis sama-sama besi, ya mau ini ada bajanya, mau ini apa misalnya besi karbon, sama-sama besi misalnya, maka harus sama bobotnya dan harus tunai. Kalau beda jenisnya, cukup perhatikan syarat tunainya, selisihnya boleh. Baik. Baik, sekarang kita beralih ke jenis-jenis khiyar. Ya, khiyar pernah kita bahas belum ya? Kayaknya pernah ya. Khiyar itu artinya talabu khairil amrain min imdha'il 'aqdi aw fasqihi. Mencari solusi terbaik antara melangsungkan akad atau membatalkan, menjadikan akad atau membatalkan, namanya khiyar. Jadi hak pilih untuk menjadikan atau membatalkan akad sesuai dengan yang paling mengandung maslahat. Ya, khiyar ini bisa terbagi menjadi 7 macam. Ada yang namanya khiyarul majlis, hak khiyar yang ditetapkan oleh syariat selagi para pihak yang bertransaksi masih berada di majelis transaksi. Dia belum meninggalkan majelis, maka dia memiliki hak khiyar. Dan hak khiyar ini akan hangus ya manakala masing-masing pihak sudah berpisah dari tempat transaksi. Berpisah pada dasarnya dengan badan mereka. Karena dulu itu transaksi ya, orang datang ketemu. Nah kalau sekarang ada transaksi lewat telepon, bagaimana ketentuan khiyarnya itu selesai? Gimana menurut Anda? Apakah begitu ditutup teleponnya selesai? Atau ada waktu? Sebentar, nanti teman lagi. Afwan gak jadi, bisa nggak kayak gitu? Ah, ini emang nggak ada keterangannya ya, nggak ada patokannya secara syar'i, karena pada dasarnya dulu itu khiyar acuannya fisiknya orang itu. Kalau dia masih satu tempat, masih ada, begitu pisah fisiknya, maka mengikat, nggak bisa dibatalkan secara sepihak dari sisi khiyar majlisnya. Nah, kalau ada hal yang sifatnya kontemporer seperti jual belinya lewat telepon atau lewat internet, ya, chattingan, nah ini acuannya bagaimana? Hah? Apa? Waktu. Ya, kalau memang ada waktu yang dibatasi, maka jelas. Itu makanya mungkin jadi khiyar syart. Khiyar syart itu seperti selama tempo 1x24 jam boleh dikembalikan. Tapi kembalikannya karena apa? Kalau karena cacat, ini bukan khiyar majelis. Ini khiyar aib namanya. Atau dikembalikan karena ada persyaratan. Ya, saya mau beli, saya akan beli barang ini, tapi saya mau persyaratkan, kasih saya kesempatan untuk menjual selama 3x24 jam. Kalau laku, saya akan kontani. Kalau enggak, saya akan kembalikan. Ini bukan khiyar majelis, ini khiyar syart. Yang kita pertanyakan itu khiyar majelis ini acuannya apa? Kalau tidak face to face, apakah begitu selesainya komunikasi via telepon berarti selesai khiyar majelis, asalkan itu sudah diakhiri oleh atas restu kedua belah pihak, bukan karena putus telepon ya. Kalau putus teleponnya tengah-tengah ngomong putus, ini beda. Tapi sudah selesai ya, stop. Apakah ini berarti di situ, ataukah kalau masih selisih mungkin semenit kemudian dia berubah pikiran nelpon lagi, Allah wa'ala mana enggak apa namanya belum pernah mendapatkan aturan yang baku dalam hal ini. Tapi biasanya yang seperti ini itu kalau tidak ada aturan bakunya dalam syar'i, maka dikembalikan kepada aturan baku dalam pengertian bahasa. Kalau enggak ada juga, kembali kepada urf, tradisinya bagaimana. Kalau secara kebiasaan ya begitu telepon ditutup, berarti ya sudah jadi, benar-benar jadi ya, mengikat. Atau chattingan, begitu sudah selesai, misalnya selagi dia online itu masih mungkin ya, selagi dia online berarti masih berada dalam majelis itu. Begitu yang satu sudah pamit, izin, disudahi misalnya, berarti selesai ya. Berarti itu nanti aturannya begitu. Jadi ini yang namanya khiyar majelis. Berdasarkan hadis al-bayyani bil khiyari ma lam yatafarraqa. Masing-masing penjual dan pembeli itu memiliki hak pilih selagi mereka belum berpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bay'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bay'ihima. Kalau masing-masing ini jujur dan menjelaskan apa adanya, maka Allah akan berkati jual beli mereka. Tapi kalau saling menyembunyikan dan berbohong, penjualnya bisa bohong, pembeli pun juga bisa bohong. Bohongnya pembeli gimana? Dia bilang, tadi saya dapat tempat lain lebih murah. Padahal enggak, lebih mahal. Nah, ini bohong. Maksudnya apa? Dia diturunkan harganya. Mana siapa yang bohong itu tidak mendapatkan berkah. Kalau yang bohong dua-duanya, ya dua-duanya nggak diberkahi. Kalau salah satunya yang bohong itu yang tidak akan diberkahi jual belinya. Atau dia menyembunyikan, harusnya ada sesuatu yang perlu disampaikan yang mempengaruhi harga, tapi nggak disampaikan. Ini namanya kitman. Yang kedua adalah khiyar syart, khiyar yang memang dipersyaratkan. Wayantahi bintiha ilmu dah al-masyudah. Misalnya syaratnya dalam jangka waktu sekian saya akan bayar. Bisa juga syarat ini untuk membatasi khiyar tertentu, misalnya khiyar aib. Khiyar aib itu sebetulnya berlaku, ya, berlaku. Atau misalnya khiyar majlis. Khiyar majlis ini kalau tidak ditiadakan dari awal, maka dia berlaku. Kalau ingin ditiadakan bagaimana? Ya persyaratkan, tapi gak ada khiyar lah ya. Kalau sudah jadi, jadi. Gak ada khiyar di sini. Sudah dibeli ya sudah. Itu khiyar yang dipersyaratkan. Atau misalnya saya beli, tapi saya minta waktu tadi. Kalau dalam 3 hari saya bisa jual, saya akan bayar. Kalau enggak, saya kembalikan barangnya. Tentunya dengan syarat barangnya belum berubah. Ya, belum berubah barangnya. Ini khiyar syarat, khiyar yang dipersyaratkan. Contohnya, saya jual mobil ini kepada kamu, tapi saya pakai dulu ya, sampai ke misalnya ke rumah. Transaksinya di Sragen, orangnya tinggal di Solo. Saya jual, tapi saya pakai dulu. Saya mau pulang pakai mobil ini, setelah itu kamu ambil gak apa-apa. Ini termasuk khiyar, khiyar syar. Jadi dipersyaratkan di awal akad. Itu pernah dilakukan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika menjual untanya kepada Rasulullah, tapi dia persyaratkan saya mau naikin dulu ya Rasulullah sampai Madinah. Dan Rasulullah menyetujui hal tersebut. Ada yang namanya terkait dengan khiyar syar. Atau berikutnya adalah khiyarul aib. Khiyar karena barangnya mengandung aib, mengandung cacat, dan cacatnya ini bukan sembarang cacat, tapi cacat yang mengurangi harga, yang mengurangi nilai. Ada kalanya cacat tapi enggak berkurang nilainya. Ya ini tidak masuk dalam kategori yang memiliki khiyar aib. Ya misalnya apa? Ya misalnya mungkin beli mobil baru, kemudian apa ya? Ada skrupnya kurang satu misalnya. Ya. Itu ngurangi harga nggak kira-kira? Nah, skrup apa dulu? Ya, kalau skrup ban mungkin ngurangi ya, skrup roda ngurangi. Apa misalnya ya? Atau ya apa ya misalnya ya? Ala kulli hal, ada aib yang mengurangi harga, ada yang tidak mengurangi harga. Contohnya yang tidak mengurangi harga itu misalnya ya mungkin bukan seperti mobil bekas, ada pernah penyok sedikit bodinya, kemudian diketok dan kembali mulus. Itu menurut bakul mobil, cuman udah hadir hari ini bakul mobilnya, itu tidak mengurangi harga asalkan tidak kena ke rangka masih mulus, cuman bodi-bodinya aja, dan itu tidak pakai dempul, cuma diketok, murni diketok sampai rapi lagi, karena yang ngetok ahli, maka tidak mengurangi harga. Asalkan tidak ada spet-spetan, tidak pakai cat misalnya ya. Gak tahu kalau cat itu mengurangi harga apa enggak, tapi kalau tidak pakai cat pulang, hanya diketok saja, dikembalikan sendiri, karena tidak mengurangi harga. Nah ini tidak berlaku di sini khiyar aib. Khiyar aib adalah khiyar yang berlaku ketika barang itu memiliki aib yang mengurangi harga. Ketika terjadi, terbukti ada aibnya, dan aib ini sesuatu yang baru diketahui setelah barang dibeli, ya. Dan penjualnya juga tidak tahu kalau ada aibnya. Awalnya dia tidak tahu. Taunya barang ini bagus, ya. Pembeli juga sepintas melihat barang ini bagus. Setelah dipakai ternyata ada aibnya. Nah ini berlaku di sini khiyar aib. Apa yang bisa dilakukan? Ada dua pilihan bagi si pembeli. Pertama, dia tetap mengambil barang itu, tapi dia mendapatkan kembalian uang senilai dengan aib. Aib itu mengurangi harga sampai berapa? Oh, mengurangi harga 10%. Ya, dia dapat kembalian 10%. Atau dia mengembalikan barang itu secara total dan minta duitnya kembali 100%. Dia dibeli dua pilihan di sini. Bagi pembelinya yang mendapati bahwa barang yang dibelinya itu mengandung aib yang mengurangi harga. Pilihan pertama apa? Tetap dibeli tapi dapat pengurangan harga sesuai dengan kadar aibnya. Pilihan yang kedua, uang kembali dan barang juga dikembalikan. Ada yang namanya khiyarut tadlis. Khiyarut tadlis, khiyar karena manipulasi. Manipulasi ini menampakkan suatu barang dengan penampilan yang seakan-akan dia itu lebih baik daripada realitanya. Realitanya dia gak sebagus itu. Contohnya misalnya mobil Xenia diganti logonya Avanza. Padahal Xenia, Daihatsu, diganti logonya, kasih Toyota, sudah naik harganya. Kalau ketahuan, ini namanya khiyar tajlis, namanya tajlis. Sehingga si pembeli kalau kemudian mengetahui, loh, ini ternyata Daihatsu Xenia, tampangnya doang Avanza, tapi rasanya rasa Xenia ini. Dicek, wah benar pak, ini Xenia pak, bukan Avanza. Nah ini namanya barang ini sudah di tajlis. Si pembeli punya hak pilih. Boleh dia minta dikembalikan, boleh, itu haknya dia. Atau barang bekas, ya barang bekas, mebel bekas, dipoles demikian rupa, yang tadinya sudah mulai kropos-kropos, ditambali sama dia, seakan-akan jadi baru. Ya. Sepintas nampak seperti kayunya baru, masih solid semua, padahal sudah kropos sebetulnya. Nah ini juga tajlis. Kalau itu terbukti, maka dia berhak mendapatkan berhak minta dikembalikan. Berikutnya adalah khiyar likhtilafil mabi', hak pilih atau khiyar yang berlaku karena barang yang dibeli ini berbeda, entah berbeda dengan spesifikasi yang disepakati atau berbeda dengan yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Kan yang namanya membeli itu syaratnya kita harus tahu barangnya apa. Tahunya dengan apa? Dengan melihat langsung atau dengan dideskripsikan. Dijual satu unit mobil merek ini tahun sekian, spesial apa namanya, suspen apa, transmisinya matic atau manual dan seterusnya, sehingga dia ada gambaran. Ternyata yang dibeli beda, saya spesifikasi awalnya manual kok dikasih matic. Atau ditunjukkan, ini loh mobil yang dijual seperti ini, warnanya merah. Setelah dibayar dikirim, loh kok warnanya biru. Awal bilang warna, saya tunjukkan warna merah, kok sekarang jadi biru. Nah ini juga namanya hak pilih karena barang yang dibeli itu beda dengan spesifikasi atau dengan yang dilihatnya sebelum itu. Ini juga punya hak untuk di cancel. Ya, kalau dia rela nggak masalah, namanya juga hak pilih kan, mau tetap diambil atau tidak. Ya. Ada lagi khiyarul ghabn. Khiyarul ghabn ini hak pilih karena pembeli itu dirugikan dengan kerugian yang tidak wajar. Lah pada rugi yang wajar? Ya, beli barang sedikit lebih mahal itu kan rugi. tapi masih wajar gitu, selisih-selisihnya masih wajar. Jadi kok di luar kebiasaan selisihnya sudah nggak wajar ini. Siapa yang menentukan nggak wajar? Ya ahlinya, orang-orang yang berjualan barang semisal itu. Orang-orang yang berjualan barang tersebut, dia yang lebih tahu dengan harga berapa barang tersebut biasanya dijual, range-nya berapa, kisaran harganya. Kalau sampean sampai sekian ini masih wajar. Misalnya apa? Misalnya beras. Harga beras jenis ini di pasaran tuh 10 sampai 13.000. Ada yang jual 10.000, ada yang jual 12.000, sampai 13.000 itu masih wajar. Dan ini bisa berlaku ketika seseorang jual beli secara lelang. Lelang itu biasanya ada orang-orang yang bersekongkol dulu dengan si pelelang. Ya, nanti kamu besok hadir ya, bulan-bulan. Saya mau melelang nih mobil saya. Kalau nanti ada yang minat dengan harga yang saya buka pertama kali, kau naikin sedikit. Nanti kalau ada lagi yang nawar lebih tinggi, kamu fulan gantian, naikkan sedikit. Nanti kalau ada pembeli ketika nawar lebih tinggi lagi, kamu gantian ya, naikkan sedikit. Tujuannya bukan supaya dibeli sama kroni-kroninya ini, tapi supaya si pembeli sesungguhnya ini mau tidak mau naikkan terus penawarannya. Nah itu namanya jual beli najis, dan itu dilarang, haram. Bay'un najis, nun jim syin. Jadi az-ziyadah fi samani sil'ah min ghairi qasdi syira, menambah harga tanpa bermaksud membeli. Tapi tujuannya tak untuk memudaratkan pembeli yang sesungguhnya, yang benar-benar berminat untuk membeli barang. Sehingga barang tadinya harganya cuma 50.000, dengan cara ini dia jual dengan harga 100.000. 90, 80, padahal paling banter di pasar 60.000 lah, dia jual bisa 70, 75. Nah ini berarti si pembeli terkena leben, kerugian yang cukup parah. Nah kalau ternyata dia bisa membuktikan dirinya ini mengalami kerugian yang cukup parah gara-gara najis tadi, maka dia berhak untuk mengembalikan barang itu dan minta duitnya dikembalikan. Demikian juga berlaku pada bay'ul mustarsil. Bay'ul mustarsil ini jual beli yang dilakukan oleh orang yang tidak pandai menawar. Bisa penjual, bisa pembeli. Pembeli misalnya, beli ini, berapa harganya? Sekian. Pada kemahalan. Oh enggak pak, di tempat lain harganya segini, barang ini bagus, ini percaya, saya enggak jual kemahalan. Ya sudah, gampang dibujuk gitu. Dia tidak pandai menawar, tidak pandai ya menawar, gampang percaya sama orang. Nah ini kalau ketanggor orang seperti ini, dan itu dimanfaatkan oleh si penjual untuk mengeruk keuntungan, kemudian terbukti dia dikerjain sama si penjual gara-gara gak pinter nawar, maka dia punya hak khiyar, asalkan memang kerugiannya itu parah loh ya. Ghabannya ghaban fahish. Ya kalau selisih 1.000-2.000 masih wajar menurut harga pasaran, gak masalah. Tapi ketika harganya itu kemahalan ya, harganya 11.000 dijual 15.000, ditawar, oh enggak pak, ini harganya sudah pas, harganya bagus nih barang saya, gini. Walhasil akhirnya dia terbujuk tanpa bisa menawar. Ini namanya bay'ul mustarsil. Yathbut fihi khiyarul ghabn, bisa memiliki khiyar ghabn. Atau yang ketiga adalah pada talaqqir ruhban, mencegat tengkulak dulu itu orang-orang Badu, orang-orang yang tinggal di pedusunan, di luar perkotaan, itu mereka punya komoditas yang mereka jual di kota. Misalnya madu atau samin, ya. Itu produk-produk mereka biasanya begitu. Mereka bawa ke kota. Nah, kalau ada tengkulak-tengkulak yang mencegat, pedagang-pedagang yang mencegat, sebelum dia masuk ke pasar sudah dicegat dulu, udah saya borong barangmu sekian. Nah, ini berpotensi apa? Berpotensi merugikan mereka. Mereka belum ngerti harganya berapa di pasaran. Dicegat dulu sama tengkulak. Tengkulak tahu harga, pasti akan dibeli semurah-murahnya untuk dijual semahal-mahalnya. Akhirnya siapa yang dirugikan? Pertama si Badu dirugikan karena dia hanya dapat uang sedikit. Yang kedua, kaum muslimin barang enggak pernah murah, mahal terus. Nah, makanya di antara hikmah syariat Nabi melarang, enggak boleh mencegat orang-orang yang dari desa. Karena mungkin orang-orang desa ya, orang-orang yang enggak ngerti harga itu, biar mereka masuk ke pasar dulu. Kalau sudah masuk pasar, ketanggor pedagang pertama dijual berapa harganya? 10.000. Padahal harga sekarang 12.000 nih. Dia beli semua. Enggak apa-apa. Sudah rezekinya dia. Dengan cara begini, hari pertama mungkin dia yang beli, hari kedua mungkin juga enggak dapat pada orang pertama, dia tanya dulu, "Oh, harganya sekian." Ya, sudahlah, saya merasa sudah cukup harganya, cukup menguntungkan buat saya dan tidak terlalu mahal juga buat kaum muslimin di situ. Jadi, harga itu bisa naik turun, kadang murah, kadang mahal. Tapi kalau semua yang dicegat, maka akan mahal terus harganya. Nah, ketika terbukti ada praktek mencegat seperti itu, maka bisa berlaku khiyar ghabn. Bagi siapa? Ya, bagi yang jual. Demikian juga khiyar likhtilafil mutabaji'in. Hak pilih karena ada perselisihan antara penjual dengan pembeli. Pembeli mengklaim saya sudah jual, saya menjualnya dengan harga 15.000. Pembeli bilang, oh saya belinya 12.5. Mana nih? Enggak, 15.000 saya jual tadi. Enggak, 12.5 saya beli. Ya sudah, kalau enggak ada yang bisa membuktikan, masing-masing bersikukuh dengan pendapatnya, maka difasakh, di-cancelnya, barangnya kembali, duitnya kembali. Kamu cari barang lain, kamu jual sama orang lain. Ini karena ada perselisihan dan tidak ada yang bisa membuktikan siapa yang benar. Terus sumpah, dorongnya juga sumpah. Sumpah saya hanya jual 15.000, sumpah saya hanya beli 12.5. Nah, gimana lagi? Ya sudah di cancel jual beli. Baik, sudah masuk waktu? Sudah. Kita azan dulu. Tersisa satu pembahasan lagi terkait dengan jual beli, yaitu asyurut fil bay, syarat-syarat tambahan dalam akad jual beli. Ini juga penting. Kita lanjutkan dengan asyurut fil bay, syarat-syarat dalam jual beli. Ada syarat jual beli, ada syarat dalam jual beli. Di mana bedanya? Syarat jual beli itu yang menentukan syariat, seperti harus jais tasarruf, ya, memiliki barang yang mau diperjualbelikan atau diizinkan untuk menjualbelikan, harus mengandung manfaat yang mubah, harus jelas harga maupun spesifikasinya. Ini syarat-syarat yang mengacu kepada aturan syariat, syariat yang menetapkan aturan. Tapi kalau syurut fil bay, syarat-syarat dalam jual beli, ini yang menetapkan adalah penjual maupun pembeli. Mereka sepakati itu. Ini di luar syarat-syarat utama tadi itu. Jadi ditambahkan. Sudah terpenuhi semua syarat-syarat jual belinya, ada syarat tambahan. Contohnya tadi misalnya, ya saya beli mobil ini, tapi saya pakai saya jual mobil ini, tapi saya pakai dulu sampai ke kota Semarang misalnya. Setelah itu kamu boleh ambil mobilnya. Ini kan syarat yang ditambahkan. Ini syarat yang ditambahkan. Atau misalnya orang beli mebel di toko mebel, dia beli, syaratnya apa? Diantar ke rumah. Kalau ke knockdown ya di dipasang di rumah. Ini syarat tambahan. Belinya di toko sana, tapi yang nganter siapa? Yang nganter penjualnya. Ini syarat tambahan sesuai kesepakatan. Baik. Nah, syurut fil bay', syarat-syarat dalam akad jual beli terbagi menjadi dua. Tiga. Pertama, syarat yang sah hukumnya. Sah. Yang sah ini juga terbagi menjadi tiga macam. Pertama, syarat-syarat yang memang merupakan konsekuensi dari akad itu sendiri. Contoh, saya beli rumah ini dengan syarat saya memilikinya selamanya. Ya memang, oh beli. Kalau sementara itu namanya sewa. Dengan syarat nanti balik nama atas nama saya, ya otomatis nggak pun dipersyaratkan, itu sudah menjadi konsekuensi jual beli barang yang membutuhkan balik nama, ya otomatis itu masuk, gitu ya. Misalnya apa? Baik, saya contohnya itu. Contoh yang atau jenis syarat yang sah juga, tapi jenisnya lain, yaitu syarat yang sifatnya merupakan kemaslahatan bagi akad itu sendiri. Dia bukan konsekuensi, tapi dia mengandung kemaslahatan. Contohnya mempersyaratkan jaminan untuk jual beli tidak tunai. Saya beli ya mobilnya. Jaminannya apa? Kalau tempo 1 bulan jaminannya apa? Saya minta lah jaminan sertifikat rumah misalnya. Boleh. Karena sertifikat ini fungsinya untuk menguatkan, untuk kemaslahatan akad. Jenis syarat yang sah juga yang ketiga adalah syarat yang mengandung manfaat bagi barang yang diperjualbelikan. Ini juga termasuk syarat yang dianggap sah. Ada syarat yang dianggap tidak sah, tapi tidak merusak keabsahan jual beli itu. Syarat jenis kedua, syaratnya itu rusak, tapi tidak merusak. Jadi dianya ini tercancel. Hatta dipersyaratkan, tapi tidak wajib dipenuhi. Tidak menjadi kewajiban pihak kedua untuk terikat dengan syarat ini. Dan akadnya tidak jadi rusak. Ini namanya syurut fasidah. Ini adalah ketika yang dipersyaratkan itu menyelisihi konsekuensi akad. Contohnya, saya jual rumah ini sama kamu, tapi gak boleh kamu miliki selamanya loh ya. Syarat ini sia-sia dengan sendirinya. Jual beli tetap sah dan rumah itu tetap menjadi milik si pembeli selamanya. Karena menyelisihi syarat atau konsekuensi dari jual beli itu berpindahnya kepemilikan untuk selamanya. Untuk selamanya. Contoh lain, orang menikahi seorang wanita, terus mertuanya bilang syaratnya kamu nggak boleh bawa istrinya ini sama kamu, tinggal di sini. Ini masuk kategori sahihah atau fasidah? Fasidah. Oh ya Pak, siap. Dah kobil itu, nah tak bawa pergi. Gak apa-apa. boleh. Gak berlaku itu syaratnya. Gak berlaku karena hukum asal dari menikah itu untuk istimta. Kalau gak boleh dibawa pergi untuk kemaslahatan si istri, ini menyelisihi muqtada al-aqd. Apalagi yang mempersyaratkan itu orang lain. Kalau yang mempersyaratkan si perempuan misalnya, saya mau dinikahi, tapi syaratnya kamu jangan ajak saya untuk pindah kota. Saya maunya di Solo atau di sekitarnya lah, di Jawa, jangan diajak keluar Jawa, misalnya begitu ya. Dan disepakati, nah ini harus. Tapi kalau enggak boleh dibawa sama sekali, harus di rumah sini terus. Ada khilaf muqtada al-aqd. Boleh nikah tapi enggak boleh dikumpuli. Wah, apalagi buat apa? Ini juga syarat yang fasidah. Ada yang ketiga namanya mufsidah, yang merusakkan akad. Jadi ketika ini dipersyaratkan, maka akad itu menjadi batal. Ini beda mazhab, beda perincian. Kalau mazhab Hambali diantaranya yang merusak itu adalah mengumpulkan dua syarat sekaligus. Syarat pertama, ada syarat kedua. Dan dua-duanya untuk kemaslahatan salah satunya saja. Contohnya, saya mau beli mebel ini dengan syarat kamu bawa, antarkan ke rumah, satu. Yang kedua, dipasang di sana. Yang ketiga, rumah saya dicat ulang. Kamar saya, tempat mebel ini saya minta dicat ulang. Nah, ini lebih dari satu syarat. Kalau diantar dipasang oke lah, satu kesatuan ya, paket. Kalau memang itu perlu dirakit mebelnya ya. Tapi kalau sudah jadi, gak bisa dibongkar pasang ya, tinggal diantar saja. Tapi kalau pakai dicat segala kamarnya, apa-apaan tadi? Rugi saya. Nah kalau mazhab Hambali bilang, ini gak, tidak sah dan merusak akad. Karena alasannya itu akan menjadikan adanya kerugian. Harganya jadi gak jelas. Ini harga mebel berapa, harga cat berapa. Tapi yang lain mengatakan gak ada bedanya antara satu syarat atau lebih dari satu syarat, sama-sama ada manfaatnya. Kalau sekiranya itu memberatkan, ya gak usah disepakati, kan selesai. Ya kan? Misalnya saya mau beli, tapi syaratnya kamu cat kamar saya, Pak, kamarnya luasnya berapa? Oh, luasnya sekian kali sekian. Oke, belikan aja cat yang murah. Misalnya, dia bisa hitung harga cat sekian, harga tukang sekian, saya harus ngongkosi lagi sekian, kan bisa ditaksir. Enggak, tidak ada sesuatu yang benar-benar majhul. Ya, ini jahalah, itu masih bisa diprediksi berapa. Sehingga secara analisa, secara ro'yu, satu syarat, dua syarat, tiga syarat, ini sama aja. Kalau boleh satu, kenapa dua gak boleh? Kalau dua itu mengandung horor, satu juga bisa mengandung horor. Tergantung apa yang dipersyaratkan, kan? Taib, saya enggak minta diantar ke rumah. Saya akan ambil sendiri, tapi saya chatkan kamar saya. Satu syarat. Sama. Kalau boleh satu syarat, dua syarat, tiga syarat juga boleh. Kalau enggak boleh dua syarat, satu syarat juga mestinya enggak boleh. Dan ini banyak terjadi. Contohnya kalau antum terutama beli aplikasi software, ada kan agreement, antum suruh moco sampai habis mesti pegang, dan ujung-ujungnya harus setuju agree. Kalau enggak bisa diinstal, ya enggak. Beli HP baru membuka aplikasi, syarat dan ketentuan. Wah, panjang. Setuju. Itu semuanya surut bil bay. Syarat-syarat tambahannya. kami pihak ketiga diperbolehkan mengakses data-data Anda, diperbolehkan mengumumkan. Atau mungkin tidak paham itu syaratnya semuanya itu menguntungkan mereka. Baik, syarat yang berikutnya yang merusak adalah mempersyaratkan adanya akad lain dalam suatu akad. Jual beli dengan sewa menyewa digabung jadi satu dan tidak bisa dipilah-pilah. Harganya juga satu. Nah, ini tidak boleh. Naha an bai'ataini fi bai'. Nabi melarang jual beli dua, jual beli yang digabung jadi satu. Demikian pula yang ikut merusak adalah ta'liqul akad. Ini menurut mazhab Hambali. Ketika akad itu digantung, dipending. Ya, misalnya saya mau beli tapi syaratnya saya akan beli pada bulan depan. Dan ini akan belinya bulan depan, bukan sekarang. Ini berarti tidak terjadi jual beli. Karena syarat untuk akad itu harus munajjas, harus sekarang, akadnya untuk saat ini. Kalau untuk besok ya syaratnya ini berarti membatalkan akad hari ini, belum terjadi akad hari ini. Terjadinya ya nanti sesuai dengan yang direncanakan. Dan selagi belum terjadi ijab kabul, hatta sudah direncanakan tetap akadnya belum ada. Jadi ini terkait dengan syurut fil bai, syarat-syarat dalam jual beli. Termasuk garansi itu syarat. Pihak penjual memberikan garansi terkait misalnya motor. Soal berapa? 10 tahun. Dia berkomitmen kalau ada kerusakan motor, khusus motor ya, dinamo misalnya rusak, kami akan ganti. Adapun komponen yang lain hanya selama sebulan misalnya. Nah ini syarat, dia sendiri memberikan syarat seperti itu. Dan ini akan berlaku. Dan pembeli-membeli juga berdasarkan syarat ini. Itu termasuk trik marketing. Ya, beli di sini gratis servis selama 50.000 km. Ini syarat. Saya tidak mau beli kalau enggak ada gratis servisnya. Karena ini mempengaruhi harga. Dan semua syarat itu ada pengaruhnya dengan harga. Udah otomatis itu. Otomatis orang kadang nggak ngasih diskon tapi dia ngasih servis tambahan, harganya sama tapi ada servis tambahan. Nah ini otomatis dia keluar sesuatu untuk kompensasi servis ini si penjualnya itu. Jadi antara satu syarat dua syarat itu yang rajih tidak mengapa selagi semuanya diketahui dan masing-masing sudah tahu konsekuensinya. Kalau dia mempersyaratkan ini dia harus bagaimana. Kalau dikiranya terlalu berat, ya sudah nggak usah disepakati atau harganya dinaikkan. Wah pak nggak bisa pak, kalau harga segini bapak minta diantar rumahnya di puncak Gunung Lawu sana harganya sama, ongkos bensin saya lebih mahal dari barangnya. Ya. Beli beras cuma 1 kilo minta diantar Wonogiri sana, mana pak? Kilo berapa harganya gitu kan. Hanya ongkirnya bisa lebih mahal daripada barangnya. Ya, kalau kira-kira enggak mau ya sudah jangan. Enggak usah di langsung kenakatnya. Di cancel aja atau minta biaya tambahan. Misalnya ongkir. Ongkir gratis. Tapi ada ketentuan ya. Jabodetabek gratis. Begitu keluar bayar. Ongkir wilayah Solo, kota Madya Solo gratis. Dia jaraknya dari perbatasan kota cuma 1 meter. Loh, saya sebelah sini, ya sama pak. Saya kan sudah di luar kota, bapak bayar. Walaupun dengan jaraknya 1 meter, sudah di luar syarat. Jadi itu bisa diatur. Intinya syarat-syarat dalam jual beli itu walaupun lebih dari satu tidak dianggap merusak. Alal qaul rajih, kalau alaman Abdul Hambali lebih dari satu itu merusak. Wallahu taala alam. kurang jelas. Mustarsil, enggak ya, mustarsil itu orang yang tidak bisa menawar. Yes, dia itu apa ya? Harga barangnya berapa sekian? Tidak bisa nawar. Jadi gampang dijadikan santapan empuk oleh para pedagang. Itu mustarsil, ini bukan masuk mustarsil. Enggak ada kaitannya dengan mustarsil. Ya sebetulnya sah-sah aja. Dia menjual dengan harga sekian. Kalau barang seperti itu banyak di pasar, maka kan gak laku. Dia jual aja. Ya kan? Artinya ada resikonya itu. Kecuali kalau barang ini tidak ada duanya. Dia punya bargaining kuat di sini. Dan barang ini dibutuhkan oleh orang. Barang gak ada yang memproduksi kecuali dia. Dan orang-orang pada butuh. Ya dijual berapa aja yang insyaallah laku. Tapi ketika barang ini banyak kompetitornya, bagaimana caranya dia bisa mendorong agen-agen atau distributor ini agar penjualannya itu meningkat? Ya silahkan, misalnya dibuat dengan itu, kalau dia menaikkan harga barangnya banyak kompetitornya, ya tetap tidak laku, malah tidak laku. Cara marketingnya keliru dia di sini. Tapi secara syari boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Tok kan nanti masyarakat bisa mencari, oh barang kayak gini banyak, kok mahal di sini harganya. Dia pindah ke toko sebelah. Kalau dengan trik lain, misalnya ada bonus tiap pembelian satu lusin gratis minyak apa madu berapa kilo misalnya. Produk lain tidak memberikan bonus itu. Ini ada bonusnya. Ya mungkin dia harus mengurangi keuntungan, tapi dia mengejar banyaknya barang yang bisa laku. Kan bisa naik juga penjualannya dari sisi itu. Baik. Jadi secara hukum enggak apa-apa dia menaikkan barang. Enggak masuk ke mustarsil. Agen, distributor itu kan agen, kan? Agen bukan? Dia harus beli barang dulu ataukah dia menjual kan? Harus beli barang dulu. Ya, artinya kalau dikira kemahalan dia nggak sanggup, dia nggak beli kan? Kecuali kalau itu wakilnya dia agen, jadi distoki yang laku berapa bayar. Ini tip sama agen-agen. Atau memang itu tokonya toko milik dia, cabangnya dia, semua barangnya dari pusat, ya agen dia hanya menjualkan apa kata pusat. Pusat menjual sekian, naik harganya, ya dia akan menaikkan, dia agen, wakilnya pusat. Ada yang lain? Tanah. Thank you. kaleng itu. Ini dia sudah bayar 100 kurang 100. Terus dibuat kesepakatan kalau saya, misalnya saya ini adalah penjual, lebih dulu mengembalikan yang 100 berarti jual belinya tidak jadi. Tapi kalau dia lebih dulu bayar berarti jual belinya jadi. Saya tidak tahu ya. Bahwa gantung kan berarti. Kalau khiyar syarat dipersyaratkan kan harus jelas selama berapa waktu. Ini kan enggak jelas. Boleh jadi dia sudah capek-capek ngumpulkan 100, besok saya mau bayar. Malam-malam datang nih, saya kembalikan uangnya. Padahal ngumpulkan 100 itu sudah jual aset dia macam-macam. Jual kendaraan, jual perabot, jual pakaian, tidak punya apa-apa, kembalikan juga, tidak jadi, bisa jadi madharat. Atau sebaliknya madharat bagi si penjual, dia besok wah dia mau beli harganya 100 juta, besok saya mau janjian. Malam-malam datang, nih saya lunasi. Gejari ini madharat, rentan dengan konflik. Saya lebih cenderung gak boleh kayak gitu, karena gak ada kejelasan. Rentan dengan konflik. Allahu a'lam. Kalau mau lebih jelasnya, ada menanyakan yang lebih. Tapi masalah fikih muamalah cukup ya, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.